Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Walibidin rahmani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab dalam kitabul buyu'. Walibidin rahmani wa rahmakumullahu, yang bab itu dimasukkan dalam 6 bab al-musaqah. Tapi pembahasannya barakallahu fikum, kenyataannya pembahasannya berbeda, musaqah wal ijarah. Tapi dimasukkan dalam alif rahmat ta'ala dalam satu bab-bab musaqah wal ijarah. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan hadisnya. Berikut pula penjelasan terkait dengan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab itu. Dan terakhir kita sebutkan khulasah terkait pembahasan masalah ijarah. Alhamdulillah. Qalifitin rahmu wa rahmukum ju'an barakallahu fikum. Maka untuk kita lanjutkan bab berikutnya, kita baca terlebih dahulu hadis terakhir di dalam bab ijarah. Ma'warakallahu fikum, hadisnya Abu Sa'id Al-Hudri. Ya, yeah, yang belum dibaca. Qalifitin rahmu wa rahmukum. Yang hafal, monggo pendek. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab ihya'il mawat. Bab menghidupkan tanah yang mati. Nawarakallahu. Jadi maksud dengan ihya'ul mawat sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Syarhul Mumti'. Nawarakallahu fikum. Dalam Syarhul Mumti' beliau menyebutkan penjelasan yang lebih ringkas mungkin warahmatullahi wabarakatuh untuk kita sampaikan di sini. Antum bisa lihat pada kitab Syarhul Mumti' juz yang ke-10. Kata beliau, ihya'ul mawat terdiri dari dua kata, al-ihya wal mawat. Ihya masdar min ahya. Jadi nama raqlaw dikun wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Ahya yuhi ihya'an. Nama raqlaw. Mana adalah ja'lul hayat fi syai'in mayyitin. Yaitu menghidupkan sesuatu yang mati. menghidupkan sesuatu yang mati. Kalau lebih tentang rahmatmu. Sementara lafadz mawat mustaq minal nut, mustaqun minal nut. Pecahan kata dari lafadz maut, mati. Wa'abbaru bil mawat dunal maitah li'anna al-ardal maitah qad yuratu biya ma la nabata. Kata Syekhuna diibarahkan oleh para ulama, diungkapkan dengan istilah mawat bukan dengan istilah maitah. Lamarakallahu dikenakan tanah yang mati itu terkadang dimaksudkan dengan istilah tersebut malanabata, tanah yang tidak ada apa tumbuhannya. Nawarakallahu malanabata fiha, tidak ada tumbuhannya. Nawarakallahu kama qala ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Yeah. Surat Yasin ayat 22. Namarakulaf. Dan sebagai tanda bagi mereka bumi atau tanah yang mati, maka kami pun menghidupkannya. Disebutkan, jadi tanah yang tidak ada tumbuhan sama sekali diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah yang mati. Fahyainaha, lalu kami hidupkan tanah tersebut. Fa'akhrajna minha habba, lalu kami na'amaraqlaf keluarkan dari tanah tersebut biji-biji. Wa minhu ya'kulun, darinya mereka makan. Yukhani witnah ma'rahmukmu. Fa'abbaru anil ardi huna bil mawad. Ya, dan para ulama mengibarohkan, mengistilahkan nam tanah yang namorokolom tidak bertumbuhan dengan istilah mawat. Lil farqi bainaha wa bainal ardi allati laysa fiha nabat. Namorokolom. Ya. Yeah. Lil farqi. Namorokolom. Untuk membedakan antara. Namorokolom. Antara. Itu dan antara tanah yang tidak ada namarakallahu fikum tumbuhan di situ. Jadi namarakallahu fikum, kenapa? Sama-sama ya namarakallahu fikum. Ya. Tanah itu kan termasuk sesuatu yang mati ya namarakallahu fikum. Tapi untuk bedakannya antara tanah satu dengan tanah yang lain, ya, yang tidak ditumbuhi dengan istilah mawat, ya. Kalau yang tidak ada tumbuhannya namanya mawat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara bahasa demikian. Ibarahnya para ulama demikian. Sekarang rahmatullah, yang dimaksud dengan ardul mawat itu sendiri apa? Secara istilah. Namarakallahu fikum. Nah, secara istilah al-ardul mawat hiya al-ardul munfakkatu anil ikhtisasat wa milkil ma'sum. Coba lagi. Al-ardul mawat yang dimaksud dengannya adalah al-ardul munfakkatu anil ikhtisasat wa milkil ma'sum. Yaitu bumi yang kosong dari pengkhususan serta kepemilikan orang yang terjaga. Nawarakallahu. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nusul Husaymin rahimahullah sekali lagi. Beliau sebutkan ini di dalam apa? Di dalam Saful Mumtik. Beliau mengatakan, Qulu al-ardul munfakkah. Yakni maksudnya adalah al-khaliyah. Naam, al-ardul mufakkah ay al-khaliyah, yang kosong. Wa qalu al-ikhtisasat, dan ucapannya al-ikhtisasat kosong dari pengkhususan-pengkhususan. Naam warakallahu fikum. Disebutkan oleh beliau kama jari suyul, seperti naam warakallahu, aliran air, naam warakallahu fikum. Itu ikhtisasat, termasuk naam warakallahu fikum. Wa mawadi'il hatab, ya, tempat-tempat mencari kayu bakar. Ya. Wa mamadi'i mara'i, tempat-tempat untuk mengembala. Ya. Wal masalihil amah. Wal masalihil amah. Dan tanah yang ya, untuk kemaslahatan secara umum. Wa afniyatud duar. Namarakallah. Afniyatud duar. Yang dimaksud dengan afniyatud duar itu ya. Mulqa zabalatu. Yang dimaksud dengan afniyatud duar itu adalah tempat sampah. Namarakallah. Itu enggak dimiliki oleh seorang. Tapi itu merupakan ikhtisasat. Sesuatu yang digunakan untuk kepentingan bersama. Enggak boleh kemudian namarakallah. Fikum di apa? Dimakmurkan kemudian langsung dijadikan hak milik. Nanti akan disebutkan tentang pembahasan Ihya'ul Mawat tadi. Ini sekedar menyebutkan yang dimaksud dengan apa? Dengan al-ardul mawat. Namarakallahu fikum. Ya. Ardul mawat tun al-ardul mufakkah. Ya, tanah yang kosong. Al-ikhtisasat namarakallahu dari pengkhususan-pengkhususan. Yaitu penggunaan secara umum yang sifatnya untuk kemaslahatan umum. Namarakallahu fikum. Khairi bintah marahmuk mujuan barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, fahadi ghairu mamlukah. Ini adalah tanah-tanah yang tidak berpemilik. Namarakallahu fikum. Lakinnaha muhtassatun limasalihil balad umuman. Tetapi namarakallahu fikum dikhususkan untuk kemaslahatan sebuah negeri secara umum. Ya, sekali lagi tentang marahmukum jalan barakallahu fikum. Ya, ini yang dimaksud dengan al-ikhtisasat. Jadi tanah yang boleh untuk kita makmurkan terus kemudian nanti kita jadikan sebagai hak milik itu tanah yang kosong dari ikhtisasat ini. Tanah tersebut namarakallahu fikum tanah yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk kepentingan bersama. Ya. Ya kalau diwetentah seperti dicontohkan tadi, ya, majari suyul. Tanah yang menjadi apa tempat alirannya air, ya. Enggak boleh kemudian kita tanami apa, kemudian kita pek, kenapa enggak boleh. Ya, atau namarakallahu fikum tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mencari kayu bakar. Ya. Atau namarakallahu fikum tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk ternak, menggembala ternaknya. Enggak bisa namarakallahu kemudian kita datangi, kita bersihkan namarakallahu fikum. Kalau di Jawa kayaknya sudah enggak ada kayak gitu ya. Saking padatnya. Mungkin kalau di Kalimantan sana ya mungkin ada. Hutan masih banyak. Ya. Ya kan fitnah marahmu. Nanti bagaimana cara kita namarakallahu fikum dianggap sebagai orang yang telah ya Ihya'ul Mawt telah menghidupkan tanah yang apa yang mati tadi. Nawar. Bagaimana caranya? Sehingga dengan upaya itu, dengan usaha itu, syariat menetapkan bahwasanya tanah tersebut menjadi hak milik dia. Nawarakallahu. Akan dijelaskan nanti. Kalau dibetin rahmuk mujuan porok. Termasuk yang namarakallahu fikum ya ikhtisasat adalah au li masalihi kulli baitin. Tanah yang berkaitan dengan kemaslahatan setiap rumah. Ya. Fafina idar. Seperti halaman rumah. Ya. Awisaha. Namarakallahu halaman rumah ya. Nam. Allati amamaha. Yang ada di depan rumahnya. Nam. Bukan ibadah rahmukmu. Kalau dibetin rahmah rahmukmu. Nah, takunu mulqa likanasat lil kanasa, yang biasa digunakan untuk meletakkan sabu-sabu ya. Nah barakallahu kan fitnah barakallahu au asbah dari atau yang semisal itu, kadang diletak digunakan untuk meletakkan barang-barang dia. Nah barakallahu fikum, misalnya upil taruh di situ. Nah barakallahu kan fitnah barakallahu jazak barakallahu ya. Maka yang semacam ini enggak boleh, meskipun bukan bagian dari punyanya dia. Wah ini kan kepunyaan dia, amarokallahu fikum. Kemudian dia bersihkan, amarokallahu dia tanami, kemudian dipek, tak boleh. Itu termasuk ikhtisas. Ya, yeah. Kalau dibetul lah, malam. Demikian kata Syekh Muhammad bin Salim. Nah, kata beliau, wahada wa illam yakun milkan, lakinnaha muhtassatun li sahibil bait. Yang demikian ini, meskipun bukan miliknya dia, kan berada di depan rumahnya ya, amarokallahu fikum. Ya kalau fitnah marah mukmujian para klub akan tapi amarakallahu fikum itu khusus. Ya, bisa digunakan oleh pemilik rumah. Seperti kayak namarakallahu fikum halaman rumah lah namarakallahu fikum. Tapi kadang-kadang kalau di sini namarakallahu fikum halaman rumah juga masuk bagian dari tanahnya ya, namarakallahu. Taulah namarakallahu itu bukan bagian dari dia, tapi ada di depan rumah dia, namarakallahu fikum, enggak boleh kemudian apa dimakmurkan kemudian diambil sama dia. Khalifah rahimahumullah kata beliau, wa illam yakun milkan lakinnaha muhtassatun li sahibil bait yantafi'u biha, namarakallahu. Meskipun dia bukan miliknya, akan tapi dia dikhususkan untuk pemilik rumah agar dimanfaatkan. Kadzalik, demikian pula al-masalihul amah. Ini kembali ke atas ya. Al-masalihul amah. Kemaslahatan-kemaslahatan umum. Kamasayil miyah. Seperti na'amaraqallahu fikum, aliran air got-got apa itu na'amaraqallahu. Kali-kali ya na'amaraqallahu. Ya kan ini entah mana. Mawadi'il wa mawadhi'il ikhtitab, ya, tempat-tempat mencari kayu bakar. Wal ikhtisas, tempat-tempat mencari rumput. Namarakallahu fikum. Wal mara'i, tempat untuk mengembalakan hewan. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Maka ini disebut dengan al ikhtisas. Namarakallahu fikum. Ya, khalifatun rahmatullahi. Lah, yang namanya ardul mawat itu al ardul mumfakkatu anil ikhtisas. Ya. Gitu ya. Yaitu bumi apa? Tanah yang lepas dari apa? Dari pengkhususan. Bukan apa? Tanah yang dikhususkan untuk masalahan umum, enggak. Ya qul bi tah marhamukum. Demikian pula at-tariq. Ya. At-turuq kan. At-turuq. Jalan-jalan. Enggak boleh kemudian sampean tanami jalan kemudian dipek, enggak boleh. Karena itu termasuk ikhtisas. Kemaslahatan umum. Khalifatun rahmukumuh. Kata beliau, wa hadhi nusammiha ikhtisasatin. Wa la nusammiha amlakan. Li'annaha laysat milkan li ahadin. Ini semuanya kita sebut dengan ikhtisasat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan kita disebut yang semacam ini amlak, ya. Berkepemilikan li anna laysat milkan li ahadin. Dikarenakan itu bukan milik seorang pun, tapi dimiliki oleh bersama, digunakan bersama. Sehingga pembahasan ini tidak masuk dalam model tanah semacam ini. Nah, barakallahu fikum. Mahum ya. Juga ikhwan rahimakumullah, pembahasan ini tidak masuk dalam model yang kedua, yaitu wa milki ma'sumin. Artinya amarul ardun mumfakkatun an milki ma'sumin begitu. Nih, yang kedua. Nah, barakallahu. Yaitu bumi yang kosong dari kepemilikan orang yang dijaga. Nih, nah, barakallahu. Yang dijaga itu maksudnya amarul 4. di dalam syariat ada empat. Muslim, namarakulafum zimmi, mu'ahad, musta'min. Namarakulafum, ya. Muslim, zimmi, mu'ahad, musta'min. Namarakulafum. Ya. Ya kan ibn rahmarah mukmusya'il barakulafikum. Jadi, ya, tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang yang dijaga tadi. Namarakulafikum. Paham ya? Ya kan ibn, kalau itu sudah menjadi kepemilikan seseorang, entah dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, atau dimiliki oleh seorang bimi, atau dimiliki seorang amarakulafikum, ya, musta'min, dimiliki oleh seorang amarakulafikum, ya mu'ahid, namarakulafikum, maka tidak boleh. Kemudian kita bersihkan, ya, kemudian kita makmurkan, kita tanami, kemudian nanti kita pek, gitu, tidak boleh. Ya, meskipun tanah itu mungkin rupanya, bentuknya, bagikan hutan belantara. Karena itu sudah apa? Sudah menjadi milik orang lain. Nawarakulawik. Sehingga bukan masuk ihya'ul mawat, itu pada tanah-tanah yang sudah berkepemilikan. Tanah-tanah yang bertuan. Nawarakulawik. Sehingga pembahasan ihya'ul mawat itu pada tanah-tanah yang tidak bertuan, yang tidak masuk dalam ikhtisas istisasat fi masalih fi masalil ama. Sudah ya. Itu namarakulaf. Pembahasan apa ihya'ul mawat itu. Namarakulaf. Makanya kalau di Jawa ini susah untuk nyontokan. Karena hampir tidak ada satu pun, satu singkal tanah pun dari di tanah Jawa ini melainkan sudah ada yang punya namarakulaf. Ya. Yeah. Saya enggak tahu ya namarakulaf secara detailnya. Tanya BPN amarakulafik. Baiklah, kemudian kalau dijadikan kepemilikan ya, secara pribadi, itu biasanya sudah menjadi kepemilikan negara. Di dalam negara itu ada yang namanya istilahnya tanah bengkok. Tanah bengkok itu tanah yang dimiliki oleh desa. Yeah, amarakulafik. Yeah, kalau itu masuk dalam wilayah desa, namanya tanah bengkok. Ada masuk dalam wilayah kabupaten dan lain sebagainya. Ya kan ibadah marah mukmujian poroklov. Sehingga yang semacam ini kelihatannya nggak ada satupun tanah, ya sejengkal tanah pun di Jawa ini melainkan sudah ada yang berpemilik, ya entah ikhtisas atau milik maksud, gitu ya. Dan nggak tahu kalau di luar Jawa ya, di Sumatera, nawaroklov, di Kalimantan, ya nawaroklov, mungkin masih banyak. Khalifat rahmah mukmujian poroklov. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakum. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin. Naam, qulu wa milki ma'sumin ay lam yasbik ihya'aha milkun. Maksudnya, jadi upaya dia namarakulafikum menghidupkan tanah tersebut itu tidak didahului oleh kepemilikan orang lain. Tidak didahului oleh kepemilikan orang lain. Artinya tanah itu tidak berkepemilikan. Tanah itu tidak bertuan. Harus tidak bertuan. Nah, warakallahu. Kalau sudah bertuan, enggak boleh kita mengupayakan ihya'ul mawat di situ. Enggak boleh. Dan itu bukan disebut dengan ardul mawat. Saya. Ya, khani witan rahmat rahmat. Jadi, ardul mawat itu tanah yang tak bertuan, yang tidak berkaitan dengan ikhtos, ikhtisosot, fi masalihil amah. Saya ya. Itu namanya amarakulafik. Nah, pada tanah itulah hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini takmir ya. Man ammar ardhon man ammar ardhon fa huwa haqqu biha namarakul. Maka yang pada semacam itu kita terapkan hadis tadi. Namarakulaf ya. Ya qali fi rahmah rahmukumujian barakulaf. Sekali lagi namarakulafikum ardul mawat. Itu adalah tanah yang tidak bertuan, yang tidak berkaitan dengan ikhtisasat fi masalihil amah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ikhwan tanah makmur. Wa qawlu milku maksum. Al maksum. Hadha qaitun muhimmun. Lafadz al-maksum ini kuit yang sangat penting. Khalifah entah marah mengucapkan para kalaf. Dan yang dimaksud dengan maksum di sini adalah hum al muslim wa zimmi wal muahid wal musta'man. Hadi arba'atu anfusin maksumah. Ini adalah empat jiwa yang dijaga. La yajuzul ahadin ayya'tadi alaiha. Yang tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan tindakan kedzaliman atasnya. Ya, entah berkaitan dengan darahnya. Atau berkaitan dengan hartanya. Atau berkaitan dengan kehormatan yang tidak boleh. Namaraqlaf. Ambil harbi, adapun harbi, itu kafir, yang namaraqlaf fikum, memerangi kaum muslimin, alladhi laysa lahu ahdun, itu orang kafir yang tidak memiliki ikatan perjanjian, wala zimmatun, dan orang kafir yang tidak hidup di dalam kekuasaan kaum muslimin, walaysa musliman, dan dia bukan muslim, kafir ya, jelas tidak muslim. Ya. Famaluhu mubahun lil muslimin. Maka hartanya boleh, halal bagi kaum muslimin. Ya. Nawarakallah, termasuk tanahnya. Nawarakallah. Kan ibit entah marah mukmin para kalaf. Ya. Khalifuddin ar-rahman wa rahim. Fal ardu allati yakunu milkan lil harbi, maka tanah yang tadinya milik kafir harbi, fayya mawatun, maka disebut dengan mawat, ardul mawat. Ya, khalifat entah marahmukmu. Wa in kana mustaliyan alaiha, meskipun sudah berkepemilikan. Ya. Sudah dimiliki sama orang harbi tadi. Na'amaraqlaf. Li'anna malahu wairu ma'sumin. Dikarenakan hartanya tidak ma'sum. Ya. Halifat entah marah mukmin jami'an. Wa barakallafik. Nah. Dalam bab ini. Rahmah rahmah mukmin jami'an barakallafikum. Al-imam An-Nawwi rahmah ta'ala. Menyebutkan beberapa hadis diantaranya. Hadis Urwah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala an Urwah, yakni Ibnu Zubair, Urwah Ibnu Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ammara ardhon laisat li ahadin hadawa. Ini nawaraqlaf. Ini syaratnya. Kalau ammar ardhon li ahadin enggak masuk. Nawaraqlaf harus laisat li ahadin. Barang siapa yang makmurkan tanah, menghidupkan tanah yang bukan, yang tidak berkepemilikan. Tanah yang tidak bertuan. Ya. Fawa haqqu biha, maka dia lebih berhak dengan tanah itu. Nah, warakallah. Qala Urwah, wa qadha bi Umaru fi khilafatihi, rawahu al-Bukhari. Dan Umar radhiyallahu anhu memutuskan dengannya, ya, dalam kekhilafahannya. Artinya kalau ketika ada orang namarakallahu fikum yang memakmurkan sebuah tanah, maka amrak diputuskan tanah itu milik orang yang makmurkan. Begitu. Khalifatun rahmah rahmah kemujian para kelafi. Dalam riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmah ta'ala. Dengan lafad man ahya ardon maitatan. Jadi ammara dan ahya itu sama maknanya. Atau na'amrak kelafikum. Ahya itu namanya apa? Maknanya adalah ammara. Atau sebaliknya. Ammara sama dengan ahya dalam bab ini. istilahnya. Jadi akan entah makmusim para kelafikum. Ihya'ul mawat itu maksudnya adalah ta'mirul mawat. Begitu ya. Dengan ini, dengan dua hadis ini amarakallahu fikum. Rasulullah SAW yang pertama menyebutkan amarakallahu fikum dengan lafaz ammara, yang kedua dengan lafaz ahya. Sebenarnya dalam hadis yang kedua yang disebutkan dalam bab ini dari sahabat Sa'id Ibn Zaid Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ayat Nabi alaihi salatu wasallam qol, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man ahya ardhan maitatan fahiya lahu. Maknanya sama. Nawarakallahu. Maknanya sama. Sama seperti man ammara ardhan laisa li ahadin fahuwa haqqu biha. Nawarakallahu. Qala fit rahmah mukmujan barakallahu. Ya. Rawahu ats-tsalatsa wa hasanu at-Tirmidzi wa qala ruya mursalan wa huwa kama qala wa ihtula fi sahabihi faqila Jabirun wa qila Aisyah wa qila Abdullah ibn Umar wal rajih al awwal yani Sa'id ibn Zaid wallahu a'lam bissawab. Ya, sekali lagi tambah, para siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu milik dia. Diriwayatkan oleh imam yang tiga, dihasankan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan ruya mursalan, diriwayatkan secara mursal wa kama qala, dan itu seperti yang beliau katakan, dan diikhtilafkan tentang sahabinya. Ada yang mengatakan Jabir, ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, dan yang rajih yang pertama yaitu Sa'id bin Zaid. Qul bitnah marhamukum jami'an barakallahu. Disebutkan maknanya, ya, disamakan maknanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sarahnya. Qani wa tindah marah mukujan barakallahu fi, kata beliau, qauluhu man ahya ardhon bisa antum lihat itu di sarahnya. Man ahya ardhon hiya ala wazani qaulihi fil hadis as-sabiq man ammara aidan. Man ammara ardhon. Sama, ya. Semakna dengan lafaz hadis yang pertama ammar ard. Ya, wa qawluhu maitatan hiya biwazani qawlihi laysat li ahadin. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, al ardul mawat yaitu al ardul mufakkah al ihsas wa milkil maksum. Wa milkil maksum. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa qawluhu fayyalahu biwazani qawli fawwa ahakku bih. Nawarakallahu. Izan, kata beliau, hadhal hadith bimakna al-hadithil awwal anna al-insan idha ahya ardan maitatan mufakkatan al-ikhtisas ya, wa milki maksum fawwa fayyalahu. Nawarakallahu. Maknanya, ya khuan fitin rahman wa rahmat muja'amin barakallahu fikum. Ya, bahwasanya seorang apabila telah menghidupkan bumi yang mati, yang kosong dari penghususan-penghususan berkaitan dengan kemaslahatan umum, serta kosong dari kepemilikan orang yang maksum, maka tanah tersebut berhak menjadi miliknya. Jelas ya? Maknanya seperti itu. Ya kali fitin rahmah rahmah kemujuan barakallah. Naam. Kembali pada hadis yang pertama. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barak. Qauluhu man ammara ardhon. Man ammara ardhon. Sama dengan man ahya ardhon. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barak lafikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imarah. Nabi alaihi salatu wasallam mutlakkan lafaz imarah. Man atlaqo, enggak sebut man atlaqo ardhon bi kadza wa kadza, enggak kan? Enggak kan? Ya kali wit rahmah rahmakumullah. Nah, tidak disebutkan caranya apa dia menghidupkan bumi tadi, enggak disebutkan. Tapi diitlakkan begitu saja amarakallahu. Ya kali wit rahmah rahmakumullah barakallahu. Yang semacam ini amarakallahu fikum, kaifiyahnya dijelaskan secara urfi. tin'am sampai ngasih nafkah. Ya. Nafkah kepada istri. Iya kan? Iya kan? Dalam syariat enggak itu, enggak ada dijelaskan nafkahnya sebegini gini enggak ada. Tapi mutlakan maka dikembalikan pada uruf na'amarakallahu fikum. Nah, di situ rahmakumullah akan na'amarakallahu fikum didapati betapa bahwa agama Islam itu sangat cocok untuk segala sesuatu. Untuk cocok dengan segala zaman, cocok dengan segala kondisi na'amarakallahu fikum. Yang ketika antum bahas tentang nafkah untuk istri na'amarakallahu fikum, ketika antum berada di Surabaya, itu akan berbeda ketika antum membahas nafkah untuk istri ketika antum berada di Pajeran atau di Sayu. Ya enggak? Kenapa? Tergantung urufnya. Namaraku di Surabaya, sampean kasih 300 ribu juga enggak itu, enggak ngaruh namaraku satu bulan. Termasuk miskin, bahkan fakir namaraku. Kalau cuma nafkahnya cuma 300 ribu, tapi kalau di Sayu 150 satu bulan cukup. Iya, nawaroklaw. Tapi kayaknya enggak itu enggak. 150 kayaknya masih kurang ya nawaroklaw. Iya, itu nawaroklaw. Kalau dulu zaman ana ya nawaroklaw. Zaman ana ya 150 dikurangi uang listrik 20 apa? Tinggal terima nawaroklaw 120 sebulan 120 ribu cukup. Nih zaman ana dulu pas ana di sini nawaroklaw. Kalau ibu terah mau channel nawaroklaw. Itu sampai apa menjadikan amarakallahu fikum orang tuh heran-heran amarakallahu. Segitu cukup. Amarakallahu cukup. Nah, sama juga seperti ini amarakallahu fikum diitrakan amarakallahu fikum oleh syariat terkait dengan takmirnya itu bentuknya apa? Enggak disebutkan. Makanya khonrah marah mujain barakallahu fikum. Imam As-Sunani rahimahutaala di dalam Subuh salam. Beliau mengatakan, annal ihya waratani syari' mutlaqan. Ihya, lafaz ihya, ihya'ul mawat ya. Warid dalam istilahnya syariat secara mutlak. Wama kadzalika dan apapun yang seperti itu wajib rujuk fihi ilal urfi maka wajib kembali kepada urf. Nih, namarakallahu fikum. Istilahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fama sammahu annasu ta'miran fa huwa ta'mirun. Nih, apapun yang diistilahkan oleh manusia itu sebagai takmir, sebagai ya namarakallahu pemakmuran terhadap tanah, maka dikatakan sebagai takmir. Ya. Berarti kebalikannya, kalau enggak dikatakan sebagai takmir oleh masyarakat, oleh manusia, maka enggak dikatakan takmir. Paham ya? Enggak dikatakan memakmurkan namarakallahu fikum. Khairu tindah marah mukminul barakallahu. Nah, kata Imam As-Sunani, walladhi yahsulu bil ihya fil urf sementara dan yang namaraklah di menghasilkan dengannya al ihya secara urfi disebut ihya menghidupkan tanah secara urf yang pertama dengan tabyidul ard. Tabyidul ard dengan bersihkannya. Kayak misalnya amar di hutan, namarakallahu fikum. Ya. Kalimat entah maramukum. Kalimantan sana ya, kan hutannya masih belantara gitu ya. Dibersihkan dari semak belukar, namarakallahu fikum. Ya. Kalimat entah maramukum jan park. Nah. Ini secara urfi itu sudah dianggap sebagai takmir. Yang kedua, tanqiyat wa lizra. Dibersihkan untuk ditanam. Kalau yang pertama dibersihkan itu saja na'amarakallahu fikum. Ya mungkin dikasih pagar apa-apa gitu na'amarakallahu fikum. Ya. Khalifat entah ma'amarakallahu fikum. Maka saat itu kalau dia melakukan itu. Dianggap sebagai orang yang telah memakmurkan tanah tersebut. Kata Rasulullah SAW. Ya. Fawa'ahakubih. maka dia lebih berhak dengan tanah tersebut. Ya. Khanifat rahmatullah. Atau dalam nama atau dalam riwayat yang fayyalahu, maka tanah itu punya dia. Paham ya? Ya khanifat rahmatullah. Yang ketiga, nam, dengan cara bina'ul ha'id al-ard, membangun tembok. Dibangun tembok ya, di tanah tersebut. Ya. Ya kan fitnah marhum. Kata Imam Syaukani juga yang keempat bihafril khandaq al-qa'ir. Biharfil hundak al-qa'ir dengan cara amarakallahu fikum menggali parit yang cukup dalam. Namarakallahu fikum alladhi la yatlu man nazalahu illa bimatra'i. Ya, yaitu parit yang amarakallahu fikum, kalau ada orang yang turun ke parit tersebut itu enggak akan terlihat kecuali ngelongok gini amarakallahu. Oh, baru kelihatan. Itu kata Imam Sunani Nawar. Antum bisa lihat di Subuhus Salam Nawarakallahu fikum. Penjelasan beliau demikian ini. Nawarakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah wa barakallahu. Sudah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ammara ardan." Nah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ammara ardan ay al-mawat," yaitu tanah yang namarakallahu fikum yang tak bertuan tadi dengan yang disebutkan tadi atau dengan hal-hal yang lain yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk takmir. Ya. Yeah. Dibersihkan namarakallahu fikum. Ya, yeah. Habis itu di mungkin dikasih pagar namarakallahu fikum. Habis itu ditanami nam. Ya. Yeah. Kan ibadah rahmukum atau di habis itu digalikan awarakallahu fikum parit di sekelilingnya. Nggih. Kali wit entah marah makmujan barakallahu fikum. Naam. Maka amarakallahu kata beliau fa wa haqqu bih. Maka dia adalah orang yang berhak menerimanya. Yang berhak memilikinya. Naam barakallahu. Ya kali wit entah marah makmujan barakallahu. Ya. Kenapa? Dia telah menghidupkan tanah yang mati, yaitu al-adlum faq al-ikhtisas ya, wa milkil ma'sum. Namarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Ya, termasuk tanah yang bisa kita ya makmurkan. Kalau tadi kan namarakallahu gambaran kita ada tanah yang enggak bertuan, ya namarakallahu fikum. Ya mungkin hutan-hutan gitu namarakallahu. Termasuk di antaranya kata beliau adalah tanah bekas milik orang terdahulu yang sudah ditinggal. Ya. Yang pemiliknya sudah tidak menginginkan untuk memilikinya lagi. Ya, maka tanah semacam ini juga boleh dihidupkan, dimakmurkan dan nanti setelah dimakmurkan bisa dijadikan hak milik. Ya, yeah, belum menyebutkan ikhwan fillah mukmo di dalam Syarhul Mumti' juz 10 halaman 318. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sebagai tempat yang kita nukil saja amarakallahu fikum mithlu ihya'il mawat termasuk contoh menghidupkan bumi yang enam mawat namarakallahu fikum al-aradi ad-dathir ad-dathirah al-aradi ad-dathirah yaitu namarakallahu fikum tanah-tanah yang sudah tidak di sudah dibuang lah namarakallahu fikum ya oleh pemiliknya. Nawarakallahu fikum. Allati kanat qura fi qadimiz zaman. Yang mana ya, tanah tersebut merupakan pemukiman dahulu. Dahulu merupakan pemukiman. Ya. Qarifat entah maram. Ini kan berkaitan dengan apa? Kan kalau disebutkan amarah bahwasanya ardul mawat itu an amarah al ardul munfaqatu anil ihtisas wa mil ki maksumin. Kan itu ya. Yaitu bumi yang kosong dari penghususan untuk kemaslahatan umum dan kepemilikan orang yang maksum. Ya, kata ambil ki maksumin. Lah ini amarakallahu fikum keluar daripada itu pula termasuk tanah yang dulu punyanya orang. Kan berarti itu sudah pernah dimiliki ya. Nah, tapi ini keluar dari pembahas dan termasuk mawat namun dan boleh ditakmir, boleh dimakmurkan. Hadirin rahimakumullah barakallahu fikum. Yaitu bumi yang dulunya adalah pemukiman. Ya. Ya hadirin rahimakumullah. Wartahalan nasu anha wa tarakuha. Dan penduduknya telah meninggalkannya. Namar ditinggalkan oleh penduduknya. 6. Fahadhi aidan liman malakaha. Maka amarakallahu fim tanah semacam ini juga bisa dimiliki bagi siapa yang memakmurkannya dan menjadi milik dia. Jadi ya. Ya kan ibn rahmah rahmah kemujuan para kelafik. Ya. Beliau menyebutkan. Wa nadhiru dhalika fil a'yan. Yang sepadan dengan itu pada benda-benda. Iza alqal insanu mata'ahu zahidan fihi waraliban anhu. Ya. Sepadan dengan masalah ini adalah. Pada apa? Pada barang-barang ketika seorang telah membuangnya. Barang itu sudah dibuang sama manusia. Amarakallahu fikum. Ya khalifat rahmah. Zaitan fi. Dia tidak perlu. Waraliban anhu. Dia benci. Tidak mau. Tidak suka sudah. Amarakallahu fikum. Ya khalifat rahmah. Walayuridu. Dan dia sudah tidak menginginkannya lagi. Amarakallahu fikum. Fahuwa liman wajadah. Maka barang semacam itu milik orang yang menemukannya. Ya enggak? Ya kan diwetin rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Dikasih contoh sama beliau. Kama fi hadis Jabir radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang dulu pernah kita baca. Anau kana ala jamalin lahu. Dulu dia pernah naik unta. Namor kalau miliknya. Fa'a'ya. Ternyata unta ini lemah. Namor. Iya. Kongkong melakus. Ngelemari pol. Namor kalau fikum. Kan diwetin rahmah kemujuan barakallahu. Fa'arada ayusabiyah. Maka beliau pun ingin membuangnya. Namor sabia itu dibuang gitu saja. Mau ditinggalkan daripada ngerawati unta kayak gini namor kalau ngerepoti. Kan itu ya. Kan ini mau dibuang. Tapi sama Rasulullah SAW ketika melihat itu ditepuk. Ternyata untanya jadi apa? Jadi kuat lagi. Ya. Akhirnya namor kalau fikum sampai bisa jalan. Kemudian di tengah jalan dibeli sama Rasulullah. Ya tak beli ya untamu ya. Jangan ya Rasulullah. Tak beli aja. Tak beli. Kan ya. Ya sudah tak beli aja Rasulullah, tapi syaratnya saya naik sampai Madinah. Ya sudah nawaraklah. Ya entah ini nawaraklah. Ya. Kalau diwit entah marahmu. Lah kalau seandainya unta tadi dibuang sama Jabir, ditemu sama orang punya siapa? Punya yang nemu. Kan gitu ya. Kenapa Jabir sudah enggak menginginkannya? Itu sama seperti itu. Sama seperti nama apa pemukiman tadi yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya. Ya, pemiliknya sudah enggak menginginkan lagi na'barakallahu fik. Maka boleh itu dihidupkan dan dijadikan sebagai pemilik. Kepemilikan na'barakallahu fik. Ya qalibatun rahmanun mujal. Falau sabiyahu Jabir wajatu akharun fawalah. Seandainya betul-betul dibuang unta tersebut na'barakallahu dan ditemukan oleh orang lain, maka na'barakallahu unta tadi mesti menjadi milik orang yang menemukan tadi. Khalifat rahmah dikasih contoh lagi. Wa kadzalika ma yulqa fil bahr. Demikian pula barang yang dilempar di lautan. Nawaraklaw. Karena takut nawaraklaw fikum kapalnya. Kapalnya apa? Tenggelam nawaraklaw fikum untuk mengurangi muatan barang yang dibuang. Nih. Sama nelayan nawaraklaw fikum ketemu ditemukan sama nelayan. Punya siapa? Ya punya nelayan. Nawaraklaw. Kalau betul tak marah mukmin syaitan para kalau bahkan kadang-kadang nelayan ada yang nemu sapi, nemu kambing amarakallahu fikum. Iyalah, dapat sapi amarakallahu fikum, mantap ya amarakallahu. Ya kan itu ya kayak gitu modelnya. Bahkan yang terakhir-terakhir iyalah dapat minyak amarakallahu fikum. Ya, luar biasa. Kadibatun rahmakum. Kalau semacam ini amarakallahu ya sudah jadi punya nelayan. Ya. Kadibatun rahmakum insyaallah barakallahu. Kenapa? Dia dibuang dalam keadaan dia merasa enggak perlu dengan barang tersebut. Sama seperti ini, namarakallahu fikum, bumi yang sudah, tanah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Namarakallahu fikum. Kata beliau, wa kadzalika al-aradi al-qura al-ba'idah. Nam. Khalifatun rahmakum ujian barakallahu. Min qadimiz zaman. Ya. Fa'ahyaha famalakaha. Namarakallahu fikum. Demikian pula tanah bekas pemukiman yang sudah ditinggalkan dan sudah lama sekali namarakallahu fikum kemudian dia hidupkan maka tanah tersebut menjadi milik orang tadi ya kan fi tanah marhamakum juain par. Nah qalu fa huwa haqqu biha yakni maksudnya adalah laisa li ahadin ayyuzahimahu fiha. Maka enggak boleh orang lain untuk ngedeh. Tahu ngedeh ya? Ini bahasa namarakallahu bahasa Jawa. Nah, ngedeh. Ya, enggak boleh kemudian, "Oh, ini punya aku." Padahal ini sudah di itu, sudah dimakmurkan, dihidupkan oleh orang lain. Enggak boleh kemudian ngedeh, enggak boleh. Nggadai enggak boleh. Ya. Paham ya? Ya qul bismillah rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wala ayyuhlika dan enggak boleh kemudian menghancurkannya. Ya. Khalifatun rahmakan itu sudah miliknya dan sudah terjaga secara syar'i. Namarakallahu. Ya. Khalifatun rahmakum bal sara milkan lahu bahkan tanah itu sudah menjadi miliknya. Walahu ay yusarrifaha tasarrufan taman dan dia boleh menggunakan tanah tersebut dengan penggunaan yang sempurna. Ya, saya itu boleh, namun dijual boleh. Ya, sudah miliknya kan? Dijual boleh, ya, disewakan boleh. Nah, orang kelompokku, ya, di apa? Nam, dihadiahkan boleh, diwakafkan zen. Nah, orang kelompokku, ya. Diwasiatkan boleh dan juga boleh diwariskan juga. Kenapa? Sudah miliknya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Ya khalifatun rahmakum ujian barakallahu fikum. Atau digunakan untuk yang lain-lain dari penggunaan-penggunaan. Ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khalifatun rahmakum ujian barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini khalifatun rahmakum diambil beberapa faedah. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la ihya'a biduni ta'mirin. Ya. Annahu la ihya'a biduni ta'mirin. Bahwasanya tidak dikatakan sebagai menghidupkan bumi yang mati dengan tanpa takmir. Takmir sudah disebutkan tadi ya namarakallahu fikum. Sebenarnya dikatakan oleh namarakallahu fikum al-Imam As-Sunani rahimahu taala kembalinya pada apa? Pada urf. Ketika manusia menganggap itu sebagai takmir maka dianggap takmir. Dikasihkan contoh dan itu bukan pembatasan. Sekali itu contoh bukan pembatasan. Namarakallahu fikum. Al-Mu'min akan kembali kepada apa? Pada urfun nas. Lah ya. Khalifatun rahmakum. Ketika manusia mengatakan ini takmir ya sudah berarti takmir sudah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ya khalifatun rahmakum jua'in barakallahu fikum. Yang pertama, tabyidul ard dibersihkan. Wa tanqiyatu lizra. Nah, dibersihkan, didangir istilahnya dalam apa? Dalam istilah pertanyaan didangir, nah barakallahu itu ditanam. Dibersihkan. Nah, barakallahu. Entah disabiti, entah di apa? Sekarang kan gampang ya, pakai semprot, pakai obat rumput, mati semua nah barakallahu gitu. Ya. Tapi jadi masalah di Kalimantan sana. Ya, pas waktunya seperti itu, dibuakar semua. Ya, jadi nomor apa? Lautan asap. Ya, mengganggu di mana-mana. Hanifitullah merahmukumujuan porakum. Atau dibikin, di apa? Dibangun tembok. Atau digali parit. Nomor apa? Sekali lagi, itu bukan pembahasan. Termasuk bentuk-bentuk takmirnya. Ya. Bentuk-bentuk takmirnya. Baiklah, sekali lagi amarakullah fikum, syariat memutlakkan hal itu. Tidak menyebutkan, berarti kembali kepada apa? Urfun nas. Khalifatun rahmah rahmah kemujuan barakullah fikum. Nah. Kemudian, yang kedua amarakullah fikum. Enam. Disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atlaqan Nabi alaihi salatu wasallam al-imarah. Nabi alaihi salatu wasallam mutlakkan al-imarah, pemakmuran. Fayurji'u fi dzalika ila al-'urfi. Maka dikembalikan yang demikian itu kepada 'urf. Kebiasaan manusia. Al-qa'idul masyhurah, di atas qa'idah yang masyhur, wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bisyar'i kal hirzi fa bil 'urfi khuddi. Nah, barakallahu fik. Segala sesuatu yang datang tanpa ada ya penjelasan secara syariat, seperti namarakallahu penjagaan khirzi, namarakallahu fik. Maka dikembalikan pada urf. Definisinya dikembalikan pada urf. Seperti penjagaan. Namor. Ini ya, barang ini masuk. Dikatakan masuk dalam hirf. Sehingga kalau diambil. Ini namanya nyolong. Ya, namanya nyolong. Namor. Maka hirf itu definisinya kembali pada urf. Ya, artinya urf manusia. Namor. Mobil itu kalau sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam galasinya berarti sudah masuk dalam hirzinya. Masuk dalam tempatnya. Jadi kalau ada orang ngambil mobil dalam garasi, nyolong dia. Namaraklah. Jelas ya? Paham ya? Ayam itu sudah dikandangi. Namaraklah. Ya. Kalau kemudian ada yang ngambil ayam tadi, berarti dia nyolong itu. Namaraklah. Paham ya? Untuk membedakan antara nyolong, sama ngutil, sama istilah itu beda. Namar. Hukumnya juga beda. Paham ya? Kalau nyolong namarakallahu fikum syariqah namanya. Itu seperempat dinar. Nam, nisabnya. Potong tangannya namarakallahu fikum. Perhatinya. Tapi kalau nam bukan nyolong seperti ikhtilas, mutil, meskipun sampai 1 m, enggak boleh dipotong tangan. Enggak boleh. Paham ya? Kan ini tentang marhamukum. Makanya kan apa penjelasan tentang lahir yang diterapkan oleh syariat itu kembalinya pada apa? Urf. Jelas ya? Demikian pula ini namarakallahu fikum. Segala sesuatu yang datang secara syar'i tidak ada dijelaskan namarakallahu fikum. Maka penjelasannya, definisinya kembali pada urf. Ya khawani bin rahmanu. Takmir. Urfnya seperti apa namarakallahu fikum? Oh, urfnya kalau sudah didangiri. Urfnya kalau sudah dibangun. Berarti dia sudah dimakmurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalimat rahmah rahmah kunjungan porok. Hain faidah hadis termasuk faidah hadis. Annau lawistama'a mu'ammirani li'ardin faya lil awal. Buasnya kalau ada dua ya orang yang makmurkan namarakallahu fikum tanah, maka tanah tersebut milik orang yang pertama kali. Nawarakallahu. Khalifatun rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laisat li ahadin. Berarti yang kedua itu, memakmurkan sesuatu yang punyanya orang lain. Ya, sehingga enggak sah. Dikasihkan kepada yang pertama. Qali bin rahmah rahmuk mujal barakallahu. Naam. Naam barakallahu. Kemudian faedah terakhir yang disebutkan amarakallahu. Yaitu orang yang namarakallahu anna man warada ala ta'miri akharin. Nah, bahwasanya orang yang mendatangi tanah yang sudah dimakmurkan oleh orang lain, tapi tanah itu sudah na'amarakallahu fikum sudah ditinggalkan seakan-akan orang yang pertama sudah enggak menginginkan lagi. Na'amarakallahu seperti tadi na'amarakallahu fikum, tanah bekas pemukiman yang kemudian ditinggalkan oleh penduduknya. Maka ya khonitullah makmu, orang yang datang berikutnya ini yang berhak untuk tanah tersebut. Paham ya? Ya khonitullah makmu. Wallahu a'lam bissawab. Waduh, nih. Tolong ulang penjelasan Syekh Muhammad tentang ikhtisasat. Panjang ya. Nawarakallahu fik. Atau yang tanya nanti itu kesini apa? Datang ke saya. Bisa dicatat di buku saya. Nanti kalau tak bacakan lama lagi nanti. Nawarakallahu fik. Ya. Nah, kalau ibu tidak marah, kemudian para kelafim ada pertanyaan. Kalau misalnya ada orang meninggal, biasanya di sana di saat pengantaran jenazah ada orang yang menebarkan uang recehan 500-an, 1000-an, dan ketika jemaah selesai dikuburkan, biasanya di atas kuburan ditaruh nasi, kendi, bunga. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil uang tersebut, nasi, kendi? Dan yang semisal enggak boleh. Nawarakallahu enggak boleh. Khalifat Mbah Murah Mujang. Seingat saya. Ustazuna Muhammad Afif. Pernah nawarakallahu memberikan faedah kepada kita. Dan beliau menukil dari apa? Dari nawarakallahu. Dari kalamnya Syekhul Islam Taimiyah. Nawarakallahu. Bahwa segala sesuatu yang secara makna. Yang saya fahami nawarakallahu. Karena segala sesuatu yang dibikin berkaitan dengan acara kebid'ahan, maka enggak boleh kita itu. Kita manfaatkan. Kayak makan, dibikin pada acara kebid'ahan, enggak boleh kita makan. Nawarakallahu alam bisawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afu atas segala kurangan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.